طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa TV manapun, baik langsung ataupun tunda, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang mengenal Allah melalui asma dan sifat-sifatnya yang diambil dari kitab Fiqih Al-Asmaul Husna susunan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Kita sekarang akan bahas salah satu nama Allah, yaitu As-Salam. Nama As-Salam hanya ada di satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam." Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Al-Malik, Dia juga Al-Malik. Al-Malik sudah kita bahas. Al-Quddus, Dia juga Al-Quddus, dan As-Salam, Dia juga As-Salam. Jadi As-Salam termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Secara bahasa As-Salam artinya selamat. Apa makna As-Salam bagi Allah? Ay As-Salamu min jami'il uyub wa naqais. Maknanya adalah yang selamat dari seluruh aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Selamat dari hal itu. Kenapa? Likamali dzatihi, likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena kesempurnaannya dari aspek zat, sifat, dan seluruh perbuatannya. Zat Allah Maha sempurna. Tak ada aib, tak ada kekurangan. Tak ada keburukan. Tak ada hal-hal yang tak layak. Demikian juga sifatnya, demikian juga seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Adapun dari aspek zat Allah, dari segi zat, selamat dari semua aib, kekurangan, dan hal-hal yang tidak layak yang mungkin muncul di dalam benak manusia. Seluruh sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak layak itu Allah berlepas diri dari hal itu. Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aydihim. Lalu kalau ada makhluk, manusia, jin atau siapapun yang menghayalkan, membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, maka keliru pemahamannya, bukan begitu. Salah pemahamannya, bukan demikian. Allah istiwa di atas arsy. Banyak Al-Quran menjelaskan begitu, thumma istawa alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Tegak di atas arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dengan tegak, dengan makna yang layak bagi Allah tanpa memiliki aib, kekurangan atau hal yang tidak layak. Sehingga apabila ada orang yang memahami kalau Allah istiwa di atas arsy berarti butuh arsy, keliru dia, salah. Berarti arasnya lebih besar dari Allah. Salah pemahaman seperti Allah selamat dari hal itu. Berarti kayak makhluk dong. Keliru juga. Laisa kamitslihi syai'un. Dari aspek zat Allah suci atau selamat dari seluruh kekurangan atau hal-hal yang tidak layak. dari aspek sifat Allah selamat dari seluruh aib dan kekurangan dan hal-hal yang tidak layak. Dari segi perbuatannya Allah selamat dari semua aib, kekurangan, keburukan, kezaliman. Dari berbuat sesuatu tanpa hikmah, tanpa maksud, tanpa tujuan. Dari abas atau iseng yang tidak ada tujuan sedikit pun. Allah juga selamat dari memiliki pasangan, anak, keturunan. Allah juga selamat dari memiliki saingan, memiliki sekutu, memiliki hal yang serupa dengannya. Allah selamat dari seluruh yang tidak layak bagi dirinya. Itulah makna as-salam. Dari aspek apapun Allah selamat. Selamat dari apa? Dari apapun yang tidak layak bagi Allah. Dari aib, dari kekurangan, dari kesalahan, dari kekeliruan, dari keburukan, dan seterusnya. Sehingga nama as-salam mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Seluruh sifat Allah selamat dari aib dan kekurangan. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan makna as-salam, kata beliau, walidhalika idha nazarta ila afradi sifati kamalih wajadta kulla sifatin salaman mimma yudadu kamaliha. Oleh karena itu, apabila engkau memperhatikan rincian setiap sifat-sifat Allah yang maha sempurna, engkau akan mendapati bahwa seluruh sifat Allah selamat dari hal yang sebaliknya, atau dari hal yang mengurangi kesempurnaan sifatnya. Fahayatuhu salamun minal mauti wassanah wan naum. Maka sifat hayat Allah, hayat itu hidup. Sifat hayat Allah selamat dari sifat mati, bahkan tidur dan ngantuk. Tidur itu saudaranya mati. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Kehidupan Allah sempurna tanpa disertai dengan hal yang bisa merusak kesempurnaan hidup Allah. Kalau kita kan kehidupan kita serba semu, serba terbatas. Hidup kita diawali oleh ketiadaan dan diakhiri oleh kematian. Dan selama hidupnya kita ngantuk, kita tidur, kita pingsan, kita sakit, kita lemah, banyak aib, banyak kelemahan. Tidak sempurna hidup kita. Kalau kehidupan Allah mah sempurna. Demikian juga sifat qayyumiyah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyu dan al-qayyum. Al-qayyum itu berdiri sendiri. Tidak butuh pertolongan, bantuan, dukungan makhluknya. Para malaikat bukanlah pembantu-pembantu Allah. Allah tidak butuh bantuan, pertolongan. Semuanya Allah kerjakan sendiri, bahkan para malaikat pun melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, diberi kemampuan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Malaikat sendiri dikuasai, diatur, digerakkan oleh Allah. Sedahsyat itu malaikat. Apalagi Allah yang memberikan kedahsyatan itu kepada para malaikat. Tapi keqayyumiyahan Allah selamat dari ta'ab dan lughub. Allah itu tidak pernah lelah. Allah itu tidak pernah capek. Allah itu tidak pernah lemah, lemas, lunglei, loyo, enggak. Atau bosan, enggak. Wa ma massana min lughub. Kami itu tidak pernah dikenai rasa lelah ataupun capek. Kalau kita habis bekerja, habis olahraga, lelah, capek, butuh apa? Butuh istirahat. butuh recovery, butuh apa? Pemilihan. Pemulihan, bukan pemilihan, pemulihan. Allah mangga, wa ma massana min lub. Kami ini tidak pernah dikenai rasa lelah. Demikian juga sifat Allah yang lain yaitu ilmu. Ilmu Allah selamat dari uzubi syai'in anhu au urudin nisyanin au hajah ila tadhakkur wa tafakkur. Ilmu Allah itu selamat dari luputnya sesuatu pun dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Allamu Allahu allamul ghuyub. Dalam salah satu doa apa namanya iftitah yang biasa Nabi SAW baca ketika salat malam. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wa alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Apa yang tersirat dalam hati kita orang lain enggak tahu, Allah tahu. Allah menyatakan laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada semua manusia. Tak ada sesuatu pun yang luput. Tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Karena kesempurnaan ilmu Allah. Allah juga tidak pernah lupa, tidak pernah Allah itu melakukan sesuatu, berpikir dulu, mempertimbangkan ini dan itu dulu. Allah selamat dari semua itu. Karena sempurnanya ilmu Allah. Demikian juga iradah Allah, masyiah Allah atau kehendak, keinginan Allah selamat dari apa? Dari abath. Abath itu iseng. Kalau kita kan sering melakukan sesuatu secara iseng. Ngapain kamu gitu? Ah, iseng aja. Daripada nganggur. Kan gitu. Allah enggak pernah. Seluruh kehendaknya pasti mengandung hikmah dan maslahah. Walaupun yang dikehendakinya keburukan. Ada gitu Allah menghendaki keburukan? Ya ada. Makanya keburukan terjadi di alam jagat raya ini. Ada keburukan dari aspek agama seperti kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Terjadi enggak? Terjadi. Dikehendaki oleh Allah. Kalau terjadi, pasti dikehendaki oleh Allah. Tak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Atau keburukan dari aspek kauni secara agama mungkin tidak buruk. Seperti adanya musibah. Adanya umpamanya peristiwa-peristiwa yang membuat manusia menderita. Ya, bencana alam, sakit, kematian, dan seterusnya. Buruk enggak? Ya, menurut kita buruk. Itu terjadi atas kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti ada hikmahnya. Tidak ada suatu pun kehendak Allah yang terjadi kosong dari hikmah, kosong dari kebaikan. Enggak ada. Atau jangankan Allah, manusia sendiri sering menetapkan hal yang dianggap buruk oleh orang lain. Tapi di balik keburukan itu banyak kebaikan. Ada tujuan yang jauh lebih mulia. Contohnya apa? Contohnya guru ke murid-muridnya sering menetapkan keputusan yang membuat muridnya menderita. Ya enggak? Contohnya apa? Dikasih tugas, dikasih PR yang apabila tidak dikerjakan dihukum gitu ya. Mengerjakan tugas, mengerjakan PR itu ada buruknya enggak? Ya ada. Ngantuk harus begadang, capek, pegal harus konsentrasi. Keinginannya main bersama teman-teman, tapi ini ada tugas, ada PR gitu ya. Itu untuk level SD, SMP, SMA. Kalau level mahasiswa tugasnya bukan yang kayak gitu lagi. Bikin karya tulis, bikin paper, ya. Bikin umpamanya harus meresume sebuah buku. Nanti dikumpulkan minimal sekian halaman. Lebih berat lagi. Menderita gak itu si mahasiswa dan si siswa? Ya, menderita. Dari aspek itu buruk. Tapi dibalik itu banyak kebaikan itu. Pelatih olahraga, pelatih bela diri umpamanya, ya. Mungkin di antara pendengar ada yang pernah ikut latihan. Pelatihnya sering menetapkan hal yang membuat muridnya menderita. Suruh lari dulu sekian keliling sampai ngos-ngosan. Suruh push up, suruh sit up sampai nyengir, sampai tiba bergeg, sampai pegal-pegal gitu kan. Terus kadang-kadang kalau latihan olahraganya berupa bela diri kadang-kadang dipukul. Untuk apa? Untuk melatih otot-otot kekuatan. Atau kadang-kadang memukul. Yang dipukulnya bukan orang. Samsak. Kadang-kadang pohon pisang. Pohon gedang. Gedang tenon? Paya. Kadang kalau di luar negeri, di Thailand, di Thailand. Jambe itu. Kelapa itu. Ya. Kadang beton gitu. Sakit apa tidak? Sakit itu. Bengkak-bengkak. Buruk apa tadi? Ya buruklah. Ada hikmah di balik itu. Ya, ada tuh. Jadi nanti kalau dipukul tuh kuat. Memukulnya kuat. Cepat, bertenaga gitu kan. Ada hikmah di balik keburukan yang dirasakan. Tuh dokter ke si pasien sering kali menetapkan hal-hal yang dianggap buruk oleh si pasien. Kejos disuntik. Aduh, nyengir. Dikasih obat yang pahit-pahit. Kadang-kadang harus diinfus dalam jangka waktu yang cukup lama. Jam-jaman hari-harian diinfus, pegal, gak boleh gerak. Kadang-kadang harus dioperasi. Kadang harus diamputasi. Dikasih yang membuat si pasien menderita, dilarang dari hal-hal yang membuat si pasien senang. Gak boleh makan kambing tuh. Di Sinenggar. Gak boleh makan durian tuh. Gak boleh makan bala-bala tuh sama cikopi tuh. Gak boleh umpamanya banyak memakan, meminum yang mengandung gula tuh. Kalau mau minum kopi yang pahit. Nah, minum susu yang hambar, jangan pakai gula. Gula yang biasa, gula putih, berbahaya bagi tubuh. Gula apa namanya yang low kalori itu ya. Kimia, nanti ke ginjal umpamanya. Aduh, serba salah. Dilarang. Buruk gak bagi pasien? Terasa buruk, membuat mereka tidak merasakan kenyamanan. Mau makan mikir ini gak boleh, ini gak boleh. Kata orang Jawa, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini aja sambal. Tahu jangan bahasa Jawa? Sayur. Sayur teh jangan, sok tanya ke orang Jawa. Jadi ketika menyuguhin kamu dengan makanan sayur, ya. Ini jangan, ini jangan, jangan, jangan. Nah ini sambal. Akhirnya sambal aja yang dimakan. Bodorna itu memang esannya. Coba tanya ke orang Jawa. Benar gak jangan itu sayur? Ini makanya sambal. Kenapa ini gak dimakan? Kan jangan. Padahal itu sayur. Jadi dokter sering melarang. Ini jangan, jangan, jangan. Yang enak-enak. Buruk gak bagi pasien? Buruk. Tapi dibalik keburukan dari ketetapan dokter itu ada apa? Hikmah, ada kebaikan untuk kebaikan si pasien. Agar penyakitnya tidak tambah parah, bahkan berangsur sedikit demi sedikit sembuh. Gejos disuntik, beberapa jam atau besoknya sudah sembuh, sudah pulih, sudah lebih baik dari sebelumnya. Kan gitu tuh. Itu orang tuh, itu manusia. Manusia sering menetapkan hal-hal yang membuat orang merasa terbelenggu demi kebaikan mereka. Itu orang, apalagi Allah Azza wa Jalla. Seluruh kehendaknya baik yang syar'i ataupun yang kauni itu tidak pernah kosong dari hikmah dan maslahat. Demikian juga sifat Allah yang lainnya. Umpamanya kalam. Allah berbicara, semua pembicaraan Allah selamat dari hal-hal yang buruk. Dari kedustaan, dari kezaliman. Bahkan tamat kalimatu rabbik sidqan wa adlan. Sempurna kalimah-kalimah Allah. Berupa kebenaran dan keadilan. Semua yang Allah ucapkan firman-Nya adalah pasti benar dan pasti adil. Demikian juga sifat ghina-Nya Allah. Selamat dari kebutuhan kepada makhluk dari aspek apapun. Bahkan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu tak membutuhkan apapun dari alam ini. Dari manusia, dari malaikat, dari jin, apalagi dari binatang dan benda mati. Kalau Allah nyuruh sesuatu, nyuruh ibadah, nyuruh beramal saleh, bukan karena Allah butuh diibadati. Enggak ngaruh seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Hebatnya ibadahnya kepada Allah tak tertandingi. Semuanya ibadah secara sempurna. Enggak memberi keuntungan apapun kepada Allah. Dan bila seluruh makhluk durhaka dengan sehebat-hebat kedurhakan. Enggak ngaruh, enggak merugikan Allah sedikit pun. Allah nyuruh ibadah bukan karena butuh diibadati. Tapi karena kasih sayang Allah. Untuk kemaslahatan kita. Dengan ibadah, jiwa kita sehat. Raga kita juga sehat. Pernah saya nulis status. Saya lupa, pokoknya di media sosial. Entah di Facebook, entah di WhatsApp. Entah di... Perkataan para ulama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bila seseorang melakukan sholat, serikhlas, khusyuk, sesuai dengan sunnah, dijamin dia sehat. Dan itu terapi untuk kesehatan, bisa menyembuhkan beberapa penyakit lahir ataupun batin. Coba lihat stretching atau senam yang dilakukan oleh para atlet, para olahragawan. Itu banyak gerakan-gerakan yang meniru gerakan sholat. Ruku ya, ajak berdiri, duduk tegak ketika iftirash ataupun ketika tawarruk, sujud, luar biasa. Efeknya bagi tubuh secara fisik. Kekhusyuan, penghayatan terhadap doa yang dibaca dan keikhlasan itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit psikis, pikiran dan jiwa, perasaan. Tenang. Dan itu adalah obat yang paling mujarab. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu karena Allah butuh manusia melakukan itu. Enggak. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Kekuasaan Allah selamat dari adanya tandingan, adanya sekutu, adanya penolong, pembantu, penyokong dan yang sejenisnya. Keilahian Allah juga selamat dari adanya sekutu dalam hal sesembahan. Bahkan Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Selain Allah ada yang disembah tapi batil. Dzalika bi annallahu huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah, maka itu sesembahan yang batil. Malpraktek itu. Di dunia aja umpamanya seseorang bukan ahlinya, tapi membuka praktek dalam satu perkara yang bukan ahlinya. Orang enggak pernah mempelajar kesehatan secara sistematis di perguruan tinggi, di fakultas kedokteran. Hanya baca beberapa jurnal kesehatan, buku kesehatan, setelah itu buka praktek pengobatan. Jahat enggak tuh orang? Jahat. Bisa dilaporkan? Laporkan ke polisi. Bisa ditahan di penjara? Iya, itu kejahatan, malpraktek. Dia akan lebih banyak merusak daripada menyehatkan orang. Demikian juga orang umpamanya enggak belajar mesin, enggak sekolah mesin. Kemudian dia buka praktek bengkel. Dia pintar ngebongkar. Tapi enggak bisa masangnya lagi. Tambah rusak motor kita, mobil kita. Sotoy itu orang. Ya, oleh karena itulah maka kalau sesuatu melakukan perbuatan atau apapun, aksi apapun, tanpa keahlian yang layak, itu adalah sebuah kejahatan. Demikian juga makhluk tidak memiliki hak uluhiyah. Tidak memiliki hak untuk disembah. Disembah. Kejahatan yang terbesar. Pelakunya terjerumus dalam sebesar-besar kejahatan dan kekeliruan. Syirik, Allah tidak akan ampuni. Kalau itu syirik terbawa mati tanpa ditobati. Demikian juga sifat hilm Allah, maaf Allah, toleran Allah, maghfirah Allah, itu semuanya selamat dari kebutuhan terhadap manusia yang diampuni. Kalau kita memberi ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, kadang ada pertimbangan sosial, kadang pertimbangan politik, kadang ada pertimbangan yang lain-lain. Karena kita butuh dukungan dia. Karena kita gak mau diganggu sama dia, karena kita gak enak kalau ketemu sama dia, udah maafkan, diampuni. Hati emang masih menggeremet gitu ya. Orang-orang gitu. Memberi ampunan, memberi maaf, toleran karena ada kebutuhan. Allah enggak. Allah memberi ampunan, memberi maaf murni karena kemuliaan Allah, karena kebaikan Allah, karena kedermawanan Allah. Demikian juga azabnya yang Allah berikan, dahsyatnya azabnya, cepatnya azabnya, itu selamat dari kezaliman, dari intiqam atau balas dendam atau yang sejenisnya. Enggak. Kalau Allah mengazab seseorang itu karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Allah enggak pernah zalim. Allah itu laisa bidzallamin lil abid. Allah mah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Seluruh tindakan Allah tidak pernah lepas dari sifat hikmahnya, adilnya, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, melakukan segala sesuatu secara proporsional. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla karena kebaikannya, kemuliaannya, kedermawaannya, memberikan nikmat, memberikan pahala, memberikan balasan melebihi dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau ada ungkapan al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan akan disesuaikan dengan bentuk perbuatan, maksudnya bentuknya bukan kadarnya. Perbuatan baik pasti balas dengan baik. Perbuatan buruk pasti dibalas dengan buruk. Adapun balasannya enggak sepadan. Kadang 10 kali lipat, kadang 700 kali lipat, kadang lebih lagi daripada itu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang lainnya yang menerangkan bahwa seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala begitu sempurna dengan makna selamat dari aib, selamat dari kekurangan, selamat dari hal-hal yang tidak layak. Demikian juga sifat mendengarnya Allah, melihatnya Allah. Kalau kita mendengar, melihat, serba terbatas. Terhalang saja oleh dinding, oleh sesuatu. Kita gak bisa lihat. Tidak ada halangan, tapi jaraknya terlalu jauh, kita tidak bisa lihat. Terus, penglihatan kita, kemampuannya sedikit demi sedikit berkurang. Alat penglihatannya, mata dan beberapa bagian dari matanya, ada kerusakan, ada penurunan kemampuan. Jadi minus, jadi plus, jadi apa namanya, miop, presbiop, dan silinder yang kayak gitu ya. Saya lupa lagi itu istilah-istilah itu. Tapi masih ingat istilahnya. Tapi jangan tanya, apa Ustaz arti miop, presbiop, silinder? Nggak tahu. Tanya aja ke guru biologi. Pokoknya itu adalah kerusakan yang berkaitan dengan penglihatan gitulah ya. Makanya perlu alat pembantu, pakai kacamata riweuh. Ya enggak? Harus sering dicopot, nyimpan di tempat tertentu, lupa mencari, ya. Pas umpamanya pakai apa kacamata terus minum kopi, apa yang terjadi? Si kacamatanya berembun. Itu harus dibuka, digosok, ya. Nah, pakai kacamata terus pakai apa ini namanya? Masker. Nafas kita yang terhalang masker apa? Ke atas ke kacamata berembun nih, ya. Riweuh gitu ta. Serba tidak sempurna kalau kita penglihatannya, pendengarannya, semua indera kita. Allah mah tidak pernah miop, presbiop, silinder dan yang sejenisnya, enggak. Semua serba terlihat, terketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Isra 111. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. Katakan olehmu, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, memiliki pasangan, dan juga tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaan, dan juga tidak memiliki wali pelindung karena kelemahan dan kehinaan. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh sifat-sifat Allah sempurna sehingga selamat dari seluruh aib. Di antara makna dari as-salam adalah dhus-salam. Allah memiliki keselamatan. Maknanya al-musallimu ala ibadih, yang memberi keselamatan kepada makhluknya. Memberikan keselamatan kepada para rasulnya, para nabinya, salatullahi alaihim wasalamuh. Karena kesempurnaan iman yang mereka miliki, kesempurnaan ibadah yang mereka lakukan, dengan batasan sempurna sebagai manusia dalam melakukan ibadah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 59, Qul alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhi istafa. Katakan olehmu, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan keselamatanlah Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang telah Allah pilih. Dalam surah Shafat ayat 79, salamun ala nuhin fil alamin, keselamatanlah bagi Nuh di seluruh alam. Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh dari bahaya bah, air bah. Ketika semua makhluk lain hancur binasa, Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya Allah selamatkan. Dalam As-Saffat 109 Allah pun berfirman, salamun ala Ibrahim, keselamatanlah atas Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang ke-120 masih dari surah As-Saffat, salamun ala Musa wa Harun, keselamatanlah atas Musa dan Harun. Allah memberikan keselamatan itu karena Allah dzussalam. Keselamatan semuanya bersumber dari Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dalam As-Saffat 130, salamun ala Ilyasin, keselamatan bagi Nabi Ilyas. Dan Allah pun memberikan keselamatan kepada hamba-hamba yang soleh di akhirat, di surga nanti. Dalam Al-Ahzab 44, Allah menyatakan, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salamun wa'addalahum ajrun karima. Penghormatan mereka di surga pada hari ketika mereka berjumpa dengan Allah adalah selamat, selamat. Allah siapkan bagi mereka pahala yang mulia. Dalam surah Ibrahim 23, Allah menyatakan, khalidina fiha biidni rabbihim tahiyyatuhum fiha salamun. Kata Allah, para ahli surga kekal dalam surga atas izin Allah, dan penghormatan mereka di dalamnya mengatakan selamat, selamat. Selamat dari murka dan azab Allah. Dalam surah Yasin ayat 58, salamun qawlam min Rabbir Rahim, keselamatanlah bagi kalian, ucapan dari Rabbul Alamin. Juga dalam Al-An'am 127, Allah menyatakan, lahum darussalami inda Rabbihim, bagi mereka ada negeri yang penuh keselamatan di sisi Allah. Dan itulah ajakan Allah kepada hamba-hambanya agar masuk ke negeri yang penuh keselamatan ini, yaitu surga. Allah menyatakan dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak kalian untuk masuk ke negeri salam. Darussalam itu surga. Oleh karena itulah Allah menetapkan, menyampaikan salam menjadi penyebab orang masuk surga. Mengucapkan assalamualaikum kepada sesama manusia, salah satu aplikasi dari adanya cinta, iman, dan cinta dan iman ini kuncinya masuk surga. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Enggak ada iman enggak bisa masuk surga. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai di antara sama kalian. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian bisa saling mencintai, yaitu sebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau jumpa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah penjelasan tentang makna assalam bagi Allah Azza wa Jalla, artinya yang selamat, selamat dari semua aib, kekurangan, hal-hal yang tidak layak, dan Allah pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, kadang di dunia, apalagi di akhirat nanti ya. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita, dan kita masuki sesi tanya-jawab. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mengacak. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa di manapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz di sesi tanya jawab pada pagi hari ini, insyaallah silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476, dan kami mohon maaf karena line telepon di nomor 0228-686-2637, qadarullah wa masyafa'al, di pagi hari ini belum dapat dipergunakan dikarenakan ada kendala teknis. Baik, dari kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan mengenai larangan memberikan pengumuman kematian Ustaz. Apakah pengumuman melalui pengeras suara di masjid diperbolehkan? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fik. Ada kaitan. Iya. Iya, boleh enggak mengumumkan kematian? tidak mutlak terlarang, tidak mutlak boleh. Ya, mengumumkan atau menyebarkan berita kematian dalam rangka mengajak orang-orang untuk niyahah. Untuk apa? Niyahah itu meratap atau merupakan aplikasi ratapan. Tuh, bapak saya mati, dan seterusnya. Sambil dia meraung-raung dan mengajak orang untuk sama-sama meraung, maka itu hal-hal yang terlarang, tidak boleh. Adapun mengumumkan kematian, tidak dalam rangka itu. Bahkan mengajak orang-orang untuk takziah, untuk apa namanya, memberikan bantuan kepada keluarga yang meninggal, ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Mu'tah, 3 panglima yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan, saat itu semuanya gugur. Salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adik dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Perang Mu'tah itu 3.000 melawan berapa? Melawan 200.000 orang. Nabi SAW menyatakan si fulan menjadi panglima. Kalau dia gugur, ganti dengan si fulan. Kalau dia gugur, juga diganti. Ternyata tiga-tiganya gugur. Sehingga kaum muslimin saat itu tidak lagi memiliki panglima di medan perang. Lalu mereka itu berapa? Berimprovisasi. Mereka mengangkat panglima yang tidak diwasiatkan oleh Nabi SAW. Panglimanya apa? Siapa? Yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu dengan itu mereka selamat. Ketika 3 orang ini meninggal, Nabi SAW mengetahui melalui wahyu. Karena saat itu jaraknya sangat jauh. Saat itu belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Belum ada telegram, belum ada telegraf, belum ada handphone, telepon, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengetahui kematian para panglima ini melalui wahyu. Lalu beliau mengumumkan. Dengan menyatakan, maka sediakan makanan untuk keluarga fulan dan fulan-fulan. Lalu para sahabat mengirimkan makanan tersebut. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk dibolehkannya mengumumkan kematian seperti itu. Sekali lagi, tidak dalam rangka meratap atau mengajak orang untuk meratap. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Atas jawabannya, kita beralih ke penanyaan berikutnya dari Abu Hanan di Baros. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, seorang pedagang mengamati bahwa pada hari-hari tertentu dagangannya selalu ramai, bukan pas orang-orang gajian, sehingga pada hari tersebut dia lebih semangat dibandingkan hari yang lainnya karena yakin hari itu akan dapat untung banyak. Apakah ini termasuk tatoyur, Ustaz? Silakan. Ya, barakallahu fik Abu Hanan di Baros Cimahi. Itu tidak termasuk tatoyur. Tatoyur itu meramalkan kesialan tanpa bukti, tanpa alasan, tanpa pertimbangan yang logis, yang ilmiah, yang realistis. Tatoyur itu seperti kalau ada burung sweet uncuing, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Atau bahasa Jawa-nya apa. Di sini hampir setiap hari ada sweet uncuing. Ini meramalkan akan ada yang mati. Apa hubungannya? Emang dia itu pencabut nyawa atau apa? Realitanya nggak kejadian, penjelasan ilmiahnya juga enggak ada, itu hanya meramalkan kesialan dengan suatu yang tidak memiliki hubungan sebab akibat. Itu tatayur, enggak boleh. Kalau umpamanya kita mau berangkat bisnis, tiba-tiba pas baru keluar rumah ada anak main sepeda, kemudian truk jatuh sampai berdarah. Dihubungkan, oh ini akan sial, akhirnya enggak jadi. Itu tatayur. Enggak ada hubungan sebab akibat. Adapun kalau menduga kita akan menderita, akan sial, karena ada alasan yang logis dan realistis, ya boleh. Seperti umpamanya kita mau ke Bandung, tapi ada berita akses jalan menuju Bandung banjir atau longsor karena hujan terus menerus. Akhirnya gak jadi deh. Kenapa? Wah, kalau nekat kita akan terjebak kemacetan karena banjir atau longsor. Boleh gak? Boleh. Karena apa ya? Karena ada alasan yang real, yang nyata, yang logis. Dan benar kalau kita memaksakan terjebak. Kita berencana mau ke Jakarta. Pas berangkat diberitakan, sekarang kan kejadian sekarang, berita saat itu juga dapat sampai ke kita. Tol Bandung-Jakarta apa namanya? Cipularang. Ternyata macet total karena ada sebagian ruasnya yang umpah longsor. Di beritanya di TV diperlihatkan macet, ditutup jalan. Kita menyatakan kalau ke Jakarta sekarang sial kita. Tatayur bukan? Bukan. Karena ada hubungan sebab akibat, ada alasan yang real dan nyata. Enggak boleh saya mau ke Jakarta, enggak percaya itu mah, itu tatayur. Salah. Akhirnya berangkat betul kejebak macet. Macet di tol loh, terus maju gak bisa karena terhalang, mundur lagi, gak mungkin. Ya mungkin polisi nanti merekayasa jalan, ada kontraflow yang seterusnya, ya mungkin. Tapi yang jelas kita terjebak dulu, itu bukan tatayur. Nah sekarang sebaliknya, bukan meramalkan kesialan, tapi meramalkan apa lawan dari kesialan, keuntungan ya. Sama, kalau umpamanya nih, kita mau berangkat, tiba-tiba ada burung dara menclok di atas rumah kita. Wah, ini tandanya akan untung kalau bisnis. Akhirnya dia optimis. Pasti ada untung. Itu juga sama, tidak boleh. Karena apa? Ada hubungan antara burung dara dengan keuntungan bisnis kita. Bukan, nggak ada. Nah, kecuali kalau ada pertimbangan yang ilmiah. Oh, sekarang ini gajian nih. Orang-orang pasti belanja. Akhirnya kita optimis bahwa dagangan kita akan laku. Lalu kita menyetok barang dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Apa boleh apa tidak? Boleh, karena ada alasan yang real dan nyata, yang jelas. Berdasarkan pengalaman, umpamanya setiap hari Sabtu orang banyak belanja. Dipikir-pikir hari Sabtu itu hari gajiannya. Gajian karyawan-karyawan pabrik kan rata-rata apa? Buruh-buruh rata-rata hari Sabtu itu gajiannya. Makanya jangan heran kalau di depan setiap pabrik suka ada apa? Pasar dadakan. Pasar tumpah, macetkan jalan. Murah meriah orang, begitu keluar dari pabrik langsung banyak apa yang dagang, uang baru muncul nih, baru dapat gaji ini. Akhirnya belanja. Akhirnya kita menyetok barang berlebih. Tatayur bukan? Bukan, karena ada alasan. Alasannya real, nyata, logis, realistis ya. Alasannya sangat rasional dan betul terbukti, maka boleh. Jadi yang dimaksud dengan tatayur mengaitkan antara dua hal yang tidak ada kaitan, tidak berhubungan, tidak ada sebab akibat, hanya diyakini secara rabaan atau ramalan, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ada yang menerangkan Al-Halim artinya Allah Maha Rendah. Benarkah itu Ustaz? Dari Abdillah. Silakan. Al-Halim Allah Maha Rendah. Enggak benar dari segala segi, enggak benar. Tapi nanti tentang Al-Halim juga akan kita bahas ya. Nanti pada waktunya kita belum sampai kepada nama atau sifat tersebut. Nanti akan terbukti ya. Silakan lagi. Syukran Ustaz. Kita beralih ke penanya dari Ibu Ani di Riung, Bandung. Kata Pak Ustaz, kalau suami dizalimi sama istri, nanti akan ditunggu sama bidadari di surga. Tapi kalau istri dizalimi sama suami, apa nanti di surga sama dengan laki-laki yang dizalimi istri, Ustaz? Wanita selalu begitu tuh. Laki-laki di surga akan dikasih bidadari, wanita bidadara apa? Biasanya begitu tuh. Nagih, ingin disamakan. Ibu Ani, Barakallahu fiik. Di Riung Bandung ya. Bandung Ngariung. Iya, bukan kata saya tapi hadis. Hadis itu sahih ya. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya kecuali berkatalah istri dari laki itu di surga, di akhirat, di surga, dari kalangan dari surga, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Dia sebentar di sampingmu, sebentar lagi akan menghampiri aku. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana kalau si istri yang disakiti oleh suami? Apakah istri tersebut juga dibela oleh calon suaminya di surga? Tidak ada bidadara di surga. Sebagaimana bidadari ada, hurul ain disebutnya. Ayat dan hadis menerangkan. Adapun istri akan memperoleh pasangan di surga. Tergantung. Kalau dia ketika di dunia memiliki suami yang soleh, dua-duanya ke surga, dia tetap akan menjadi istri bagi suaminya tersebut. Dengan perubahan keadaan, fisik, psikis, sikap, segala-galanya. Jangan ada bosan itu-itu lagi. Di dunia aja udah gak kuat, ingin bisa umpamanya. Walaupun dia soleh. Tapi jarang mandi, tersiksa. Nah, di akhirat itu beda lagi kondisinya, keadaannya. Gak ada bosan, tidak ada apa namanya ketidaksukaan, sakit, atau apapun yang seperti dialami di dunia, di surga gak ada. Kasih sayang dan cintanya itu semakin hari semakin bertambah. Gairahnya itu tidak pernah turun, bahkan bertambah. Uruban atsroba. Sebaya dan penuh gairah. Dua-duanya, semuanya. Gak ada cemburu, gak ada kekecewaan. Semuanya. Yang ada hanya keindahan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Nah, kalau umpamanya suaminya ke neraka dan istrinya ke surga, dia nanti akan dinikahkan kepada lelaki yang ke surga, istrinya ke neraka. Duda duren tapi. Duda keren. Kan gak kenal bagaimana ada bisa ada rasa cinta. Wah, bisa tuh. Di dunia aja begitu umpah seorang wanita ya, melihat laki-laki yang gantengnya. Si Arjuna. Arjuna geleh. Langsung suka, langsung senang, langsung jatuh cinta pada tatapan pertama. Gitu kan? Banyak yang begitu di dunia. Apalagi di akhirat. Kondisi ahli surganya luar biasa. Kalau ada gadis yang mati sebelum menikah, dia mati dalam keadaan lajang. Di akhirat nanti akan dinikahkan kepada laki-laki yang mati dalam keadaan bujang. Ini penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Oleh karena itulah maka tetap di akhirat wanita merasakan kebahagiaan yang tidak kalah kadarnya dengan kebahagiaan yang dialami oleh lelaki. Hanya bentuknya yang berbeda tetapi kadar kebahagiaannya tidak kalah. Sama. Jangan khawatir dengan hal itu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Abu Radian. Ustaz, berkaitan dengan ayat wasta'inu bisabri wassalat, apabila punya keinginan atau hajat yang dimaksud dalam ayat tersebut, salat apa Ustaz? Apakah dalam semua salat atau salat tertentu? Jazakallahu khairan barakallahu fik. Ya huwa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Salatnya tentu saja salat yang disyariatkan apapun itu. Fardu ataupun sunnah. Kalau kita lagi ada masalah, kemudian datang waktu sholat duhur, ya sholat duhur. Jadikan sholat duhur sebagai penolong kita. Kalau enggak ada waktunya untuk sholat fardu, seperti jam segini kita ada masalah, langsung sholat bisa? Bisa. Apa sholat yang disyariatkan? Banyak. Yang sifatnya sunnah, bisa duha jam segini. Ya, Kalau enggak ada duha, bisa syukur wudu, wudu saja. Kemudian sholat syukur wudu dua rakaat, bisa juga sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang tanpa sebab apapun. Hanya ingin sholat saja. Boleh. Asal tidak pada waktu yang terlarang. Jam segini boleh, enggak ada larangan sholat jam segini. Boleh. Yang ada larangan pada sholat subuh, pada asar gitu ya, pas di tengah-tengah matahari atau pas terbenam atau pas apa lawan terbenam teh muncul apa terbit, nah, itu yang terlarang. Nah, di luar hal yang terlarang boleh jam segini boleh sholat, boleh. Sholat apa? Ada duha. Kalau nggak ada duha, bisa syukur wudu. Kalau udah syukur wudu sudah, tapi masih ingin sholat, sholat mutlak. Berapa rakaat? Dua rakaat. Berapa kali? Terserah. Dua rakaat, aduh, alhamdulillah tenang. Tapi ingin lagi, silakan sholat lagi. Dua rakaat lagi. Caranya gimana? Sama dengan sholat sunat biasa. Bacaannya gimana? Sama semuanya. Suratnya gimana? Bebas, mau kulya dan kulhu juga favorit kita. Silakan bebas. Jadi, sholat yang disyariatkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah juga banyak. Kalau tidak ada waktu untuk sholat sunnah, bisa syukur wudu, bisa juga sholat mutlak. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Tapi sebelum itu kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz. Qadarullah wa syafa'al, line telepon di nomor 0228686267 pada saat ini tidak bisa di hubungi dikarenakan ada kendala teknis, dan pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor 0811227 1476. Dari Ibu Sopi di Margahayu, Ustaz, bagaimana punya menantu dengan modal kebohongan yang sampai sekarang dia melarang bila anak mau ke rumah orang tua, jadi tidak boleh anaknya ke rumah orang tuanya. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fik. Iya, bohong itu tidak boleh hukum asalnya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Seperti tiga hal yang dibolehkan bohong, antara suami dengan istri dengan pujian yang bohong. Duh, kamu ini kayak bidadari dari surga, luar biasa. Padahal mah gopet. Untuk sekedar menyenangkan boleh. Duh, masakan ini enggak ada di restoran manapun, luar biasa. Emang enggak enak. Tapi diungkapkan dalam konteks memuji, ya enggak apa-apa. Atau dalam rangka mengislahkan dua orang yang sedang bertengkar. Dibolehkan, ya. A dengan B bertengkar. Kita jumpa A, tadi saya ketemu B, dia menyesal sudah retak dengan antum ini. Ingin damai lagi. Oh masa? Iya. Padahal enggak begitu. Akhirnya nanti luluh hatinya untuk berdamai. Ya. Adapun di luar ketiga hal itu terlarang. Tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka hukum asal kebohongan adalah dosa. Tidak boleh. Nah sekarang kalau kita punya, bukan kita, umpama seseorang punya menantu seperti itu, ya nasihati. Ya, nah sekarang kalau menantu melarang anak kita pergi ke rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Coba introspeksi. Barangkali lebih banyak mudharat daripada maslahat. Makanya suaminya melarang istrinya pergi ke rumah kita sebagai orang tuanya. Setiap kali anak kita ke kita komporin. Kamu sudah berapa lama sih menikah? 10 tahun, coba punya apa? Suamimu itu, akhirnya jelek-jelekan suamimu. Bandingkan dengan kakakmu. Bandingkan dengan adikmu. Akhirnya pulang dari orang tuanya, si istri ini komplain ke suaminya bertengkar. Setiap kali istrinya pergi ke rumah orang tuanya selalu membawa dampak buruk. Makanya suami melarang, jangan. Maka boleh suami melarang begitu. Dalam rangka untuk menghindarkan kemadharatan. Coba introspeksi, barangkali demikian. Oleh karena itu kalau ada anak kita yang wanita ke rumah kita atau yang laki-laki ke rumah kita, jangan mengompori, jangan juga mencela pasangannya, menantu kita, dan jangan membanding-bandingkan dengan anak-anak kita yang lain yang lebih sukses. Sakit loh, ya. Sakit kalau kita punya istri atau umpama istri punya suami, suami atau istri kita dijelek-jelekkan oleh siapapun, termasuk oleh orang kita, oleh orang tua, siapapun enggak enak. Akhirnya muncul rasa kesel ke suami atau ke istri rumah. Tadi kata ibu saya begini, akhirnya enggak bagus. Coba pertama introspeksi, barangkali demikian. Itu yang pertama tuh. Ya. Rubah, kalau memang demikian rubah. Setiap anak kita ke kita nasihati. Ya, nasihati umpamanya. Suami kamu itu orang yang paling harus dihargai, dihormati. Kamu, dia nasihati, kamu harus taat. Kamu harus melayani dengan sebaik-baiknya. Surga neraka kamu itu ada di suamimu. Loh. Ini kata Nabi SAW. Kayak, fanzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana kamu bersikap kepada suami. Suami itu surgamu atau nerakamu loh. Walaupun sisi ahli ibadah, malam tahajud, siangnya saum, zikir, tidak pernah lepas, baca Al-Quran terus menerus, tapi durhaka kepada suami mengindikasikan ibadahnya ditolak. Ditolak tuh. Baed, cemberut, nusuz ke suami itu menghapus pahala-pahala ibadah yang dilakukan si istri. Salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usim ila shibra. Tiga golongan manusia, salat mereka itu tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali sejengkal, setelah itu mentok, enggak diterima salatnya oleh Allah. Salah satunya adalah wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhita. Seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Marah kepada dia, kesel mangkal kepada dia. Salatnya ditolak oleh Allah SWT. Ya? Itu bukan kata saya, kata Nabi SAW. Pernah potongan video hadis ini ada yang mengupload komennya, emangnya lu bisa menentukan diterima atau tidaknya sholat. Ada yang komen begitu. Padahal yang saya sampaikan hadis. Hadis itu wahyu, bukan pribadi saya. Emangnya Pak Ustadz bisa menentukan ya diterima atau ditolaknya sholat ya. Sotoi banget. Ada yang komentar yang begitu. Ini orang ya gak nyimak. Oleh karena itulah maka nasihati. Nasihati anak kita. Kalau anak kita wanita. Untuk selalu apa? Taat, patuh, setia kepada suami. Kalau umpamanya anak kita setiap kali habis dari kita, dinasihati dan seterusnya, terus pulang lagi ke suami, membawa kemaslahatan, menjadi lebih baik, lebih taat, lebih perhatian, lebih ramah, saya yakin suami manapun, mantu manapun tidak akan ya, tidak akan melarang, malah. Malah kalau umpamanya kelihatan istrinya agak-agak kurang perhatian, pasti akan, kamu pulang dulu ke mamah kamu, Jung. Kamu baru dua ke saya, teh. Biasanya kalau pulang dari mamah teh suka bagus. Pasti akan nyuruh tuh. Ya. Jadi introspeksilah. Saya yakin, suami manapun, mantu manapun, yang ketika pasangannya pergi ke rumah orang tuanya, lalu pas pulangnya membawa perubahan yang lebih baik, saya yakin tidak akan ada seorang pun yang melarangnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kita beralih ke penanya dari Pak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini banyak menamakan masjid dengan menisbatkan dari nama Asma'ul Husna. Sedangkan umumnya untuk pemberian nama orang sebagian besar tidak boleh. Apakah demikian diperbolehkan Ustaz? Begitu pertanyaan. Ya Pak Iqbal, Pak Dentis namanya. Gelarnya Iqbal, namanya Dentis. Terbalik. Dentis itu dokter gigi. Biasanya beliau telepon, tapi karena telepon rusak jadi lewat WA. Boleh enggak memberi nama orang atau masjid dengan Asmaul Husna? Kalau masjid biasanya pakai bait, baitus salam, ya, baitul fatah atau bait-bait yang lainnya, ya. Atau kalau enggak bait, pakai dar, masjid darussalam, masjid umpamanya darur rahman, nah, seperti itu, ya. Biasanya begitu. Nah sekarang kalau umpam masjid disebut diberi nama Masjid Ar-Rahman ada ya? Masjid ada Masjid Baitur Rahman ada. Ada umpam Masjid Al-Ghafur atau Al-Ghafar, bolehkah? Taib. Ada beberapa nama dari nama-nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk. Maka boleh kita memberikan nama baik masjid ataupun orang dengan nama tersebut. Seperti Malik, ya. Malik salah satu nama Allah, ya. Al-Malikul Quddus. Boleh enggak diberikan sebagai nama bagi orang? Ya, boleh. Salah satu malaikat, malaikat penjaga neraka juga Malik. Dalam ayat, dalam hadis disebutkan, ada nama malaikat Malik penjaga neraka. Ya Maliku, liyakdi alaina rabbuk. Hai Malik, itu Al-Quran. Penghuni neraka menyatakan, hai Malik, hendaklah Rabbu matikan kami saja. Nah, termasuk para sahabat ada namanya Malik ada. Para ulama namanya Malik. Imam Malik, Malik bin Dinar. Dan para ulama tidak mempermasalahkan itu. Ya. Boleh juga memberi nama Ra'uf, Rahim, ya, kepada orang. Karena Allah Azza wa Jalla menyebut makhluk dengan sebutan itu. Yaitu Nabi SAW. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Aziz nama Allah, sifat Allah, boleh juga diberikan kepada makhluk. Kalau umpamanya ada nama orang namanya Aziz enggak masalah. Abdul Aziz boleh, Aziz saja boleh. Karena aziz juga sebutan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'atitum. Harisun alaikum. Boleh haris. Haris itu yang sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'uf rahim. Dan kepada mu'min rasulnya ra'uf dan rahim. Ra'uf dan rahim itu nama Allah. Innallaha bikum la ra'ufur rahim. Tapi nama ini, sifat ini Allah berikan juga kepada makhluk. Kalau ada masjid Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, dibolehkan? Dibolehkan. Ada umpama ada nama masjid Al-Aziz, boleh. Atau nama orang, dibolehkan, tidak apa-apa. Ya. Adapun nama-nama Allah yang hanya khusus bagi Allah, maka tidak. Sebenarnya Rahman. Rahman itu Dzurrahmatul Wasi'. Itu nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Kalau Rahim boleh. Kalau Rahman tidak boleh. Termasuk Al-Mutakabbir. Nama Allah tidak boleh. Nah, nama anaknya ini Al-Mutakabbir. Tidak boleh. Maknanya apa? Yang takabur. Kalau Allah yang merasa diri besar, ya layak bagi Allah. Al-Jabbar. Itu khusus bagi Allah. Ya. Adapun nama-nama yang menurut Quran atau hadis Allah berikan kepada makhluk, maka tidak apa-apa. Demikian juga untuk menjadi nama bagi masjid. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari Ibu Nur di Buah Batu. Saya sejak mengenal sunnah menarik diri dari bergaul dengan tetangga ketika sedang berkumpul-kumpul. Soalnya saya takut banyak melakukan dosa ketika berkumpul. Apa muamalah saya salah, apa dosa Ustaz? Silakan. Apa salah, apa dosa? Gak ada pilihan. Apa salah, apa benar gitu ya. Taib, barakallah. Fik Ibu Nur di Buah Batu ya. Ibu Nur, iya. Tergantung. Kalau memang majlis yang sering diadakan oleh ibu-ibu lebih banyak madarat. Isinya gosip. Isinya fitnah. Isinya hoax. Isinya buruk. Iya, kita harus menghindar. Walaupun kita tidak ikut-ikutan, cuma menjadi pendengar setia saja. Diamnya kita menunjukkan ridhonya kita kepada isi pembicaraan yang buruk. Maka tidak boleh ada di majlis itu. Tinggalkan. Dengan cara meninggalkan yang baik. Wa idza marru bihim marru kirama. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, maka mereka lewat dengan cara yang mulia. Tidak menyinggung, tidak menimbulkan madharat. Ya, tinggalkan dengan cara meninggalkan yang baik. Kalau bisa, tetaplah kita gaul sama mereka, tapi kita yang mewarnai. Kita yang mengisi, mempengaruhi konten obrolan. Yang tadinya gosip menjadi ilmu. Yang tadinya hanya hoax menjadi informasi yang bermanfaat. Umpamanya kita mendengar orang-orang ngomong yang tidak manfaatnya, kita masuk. Tadi saya umpamai mulai dari dari pembicaraan yang sifatnya umum tentang kesehatan. Tadi saya membuka Dr. Anu di YouTube-nya atau di internet mengatakan begini tentang COVID dulu. Informasinya kita harus memperhatikan protokol kesehatan 3M gitu ya. Nah, terus untuk imunisasi diri, meningkatkan ketahanan diri, mengkonsumsi ini. Ini ada nih di YouTube-nya, ya. Dr. Anu, Dr. Kemen. Nah, ada secara syar'i juga Ustaz Anu ketika menghadapi kasus COVID ini mengatakan begini. Masuk. Jadi ilmu tuh. Jadi bermanfaat tuh. Jadi aja maslahat bagi semuanya. Kalau bisa begitu, ya begitu bagus. Sesuatu yang jelek, yang buruk, yang rusak, bila kita mampu memperbaikinya, terlebih dahulu perbaiki. Kecuali kalau tidak mampu diperbaiki, memperbaikinya itu lebih melelahkan daripada meninggalkan. Udah tinggalkan. Sama dengan barang-barang juga. Umpamanya kita punya motor rusak, perbaiki kalau masih bisa. Kalau biaya memperbaikinya lebih mahal daripada beli, ya beli aja udah. Lebih baik jual atau buang jadi rongsokan, beli yang baru. Ini motor harus diperbaiki. Bannya, mesinnya, setangnya, sadelnya, semuanya. Total general umpamanya 15 juta. Ada harga motor second yang harganya 10. Mending beli ya tuh ya. Oleh karena itulah, maka perbaiki dulu bila kita mampu memperbaikinya. Apabila tidak mampu atau kos memperbaikinya jauh lebih melelahkan daripada meninggalkannya, maka tinggalkanlah ya. Demikian ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang, hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.